Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita perlindungan, kenyamanan. Semuanya itu adalah karena rahmat Allah, sehingga kita dapat mengimani, sehingga kita dapat melaksanakan dan menjauhkan segala apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masuklah kita ayat ke-87 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira. Artinya, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar. Ayat ini adalah bercerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sebelumnya adalah untuk menguatkan bahwasannya Al-Quran itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaganya. Itu juga adalah limpahan rahmat Allah yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah walaupun masa hidupnya ataupun setelah meninggalnya Rasulullah tidak akan susah payah untuk menjaganya, karena itu adalah berupa jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah hal yang sangat membahagiakan kita, bercerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengatakan bahwasannya rahmatku, kata Allah, ataupun karuniaku itu adalah amat besar bagimu? Tidak bisa kita bandingkan bahwasannya ruh yang baru kita kaji 2-3 hari yang sebelumnya itu adalah betul-betul rahmat Allah. Karena kalau tidak ada ruh di badan kita, maka kita tidak akan dapat menyambung kehidupan kita. Kedua, akal kita, pikiran kita tidak akan kita dapatkan di toko manapun terjual akal tersebut, karena ini juga adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mata kita ini juga adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kisah Tapi orang alim yang beramal lebih dari 1000 tahun amalnya, tapi ketika di dalam sorga ia bisa dicampakkan ke dalam neraka, disebabkan karena hanya gara-gara ditimbang dengan nikmat mata yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang alim tersebut setelah dicampakkan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dengan rahmatmu masukkanlah aku ke dalam sorgamu." Maka dengan rahmat Allah juga lah akan masuk sorga tersebut. Itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kebaikan-kebaikan yang dapat kita laksanakan, itu tak lain karena adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga, sehingga kita dapat membedakan yang hak dan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua kita selalu mendapatkan kebenaran atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi apa yang dimaksudkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita membicarakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita betul-betul memahaminya, dan kalau betul-betul kita mengenal rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa hidup kita ini tidak terlepas dari sedikit pun dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa saja menjadi rahmat Allah? Segala sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan ini, ya, penglihatan mata kita yang mampu melihat, telinga mampu mendengar, akal fikiran yang mampu berpikir, anggota tubuh yang mampu bergerak, itu semua adalah karena rahmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul, dia akhirnya akan sangat memahami bahwa sebenarnya, ya, tidak ada sedikit pun di dalam kehidupan ini dirinya itu yang terlepas dari rahmat Allah. Bahkan setiap hembusan nafas yang keluar masuk, setiap udara yang setiap detik kita hirup, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita menyadari ini, kita akan sampai kepada suatu pemahaman bahwa betapa Allah sangat sayang kepada kita, walau bagaimanapun kondisi kita pada saat sekarang ini. Mungkin ada di antara kita yang punya kekurangan atau keterbatasan anggota tubuh, seperti tidak mampu untuk berjalan, tidak mampu untuk melihat, ada yang tidak mampu untuk mendengar. Ketahuilah bahwasanya dia masih memiliki rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang mampu dia pergunakan untuk menjalani kehidupannya. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang mampu mengetahui betapa dirinya itu memiliki potensi, akhirnya berhasil. Kemarin di televisi ditampilkan suatu kenyataan dan fakta bahwa salah satu pelari tercepat di dunia, ya, pelari yang memiliki rekor tercepat di dunia adalah orang yang ternyata tidak memiliki kaki. Ya, ada orang yang dari mulai kaki sampai lehernya tidak mampu bergerak, akan tetapi ternyata dengan akal pikiran dia, dengan penglihatan mata dan telinganya masih berfungsi dengan baik, ternyata dia menjadi salah satu ilmuwan fisika yang sampai saat sekarang ini, ya, banyak menelorkan atau menghasilkan karya-karya ilmiah yang sangat-sangat brilian dalam bidang fisika. Dan masih banyak lagi yang lain yang ternyata, ya, kalau kita pahami bahwa setiap rahmat Allah, tangan kita yang mampu bergerak, mata kita yang mampu melihat, semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Dan pada saat kita menyadarinya, kita akan tunduk, kita akan merasakan bahwa kita memang betul-betul hamba, seorang manusia yang sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap gerak dan kehidupan kita. Ya. Inilah kesadaran yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Makanya Allah mengatakan illa rahmatam mir rabbik, semuanya itu adalah karena kasih sayang dari Tuhanmu. Semua itu adalah fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya itu adalah merupakan karunia yang sangat besar yang harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sangat tidak layak kalau ternyata seorang manusia yang sehat wal afiat, matanya terang, telinganya tajam, ya, tangan dan kakinya mampu bergerak, tapi ternyata menjadi manusia-manusia yang malas di dalam kehidupan ini. Tidak mau bekerja, gengsi untuk berjualan misalnya karena takut dianggap rendahan, ya, tidak mau melakukan hal-hal ketaatan seperti mata yang dipergunakan untuk melihat yang baik, tapi dia malah melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak mau membaca Al-Qur'an walaupun Allah memberikannya mata yang begitu sangat terang. Telinganya yang begitu sangat jelas mendengar, ya. Ternyata hanya dia gunakan untuk mendengar lagu Ayu Ting Ting saja misalnya, ya, atau mendengar hal-hal yang lain, gosip-gosip, tetapi tidak mau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Atau ketika itu dia dengarkan dilantunkan di masjid-masjid, dia pura-pura tidak tahu atau tidak mau sedikit pun memberikan kesempatan kepada telinganya untuk mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merupakan suatu hal yang sangat ironis kalau ternyata di dalam kehidupan ini kita, ya, terkadang banyak tidak tahu betapa Allah sangat sayang kepada kita. Dan sungguh sangat ironis ketika ada orang yang tahu ini semua adalah pemberian dari Allah, tetapi ternyata dia malah mengelola atau melakukan memanfaatkan seluruh kebaikan-kebaikan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mari kita sadari bahwa sebenarnya yang kita miliki ini adalah karena pemberian dari Allah. Oleh karena itu tidak layak kita menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang kita nikmati, fasilitas kehidupan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya kita tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan diri dan kemudian mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Allah sebenar satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah dan kita bersujud di hadapannya. Saya kira itu sahabat. Iya. Terima kasih Ustaz Perdana. Jadi masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya sudah ada di sekeliling kita. Tinggal kita bagaimana dapat menerimanya dengan baik. Juga pernah cerita tentang Sa'labah yang masa hidupnya yang sangat-sangat sederhana, bahkan di bawah sangat sederhana sekali, yaitu Rasulullah dapatkan ketika habis sholat dia tidak berzikir lagi, langsung ke rumah. Setelah beberapa kali begitu Rasulullah bertanya, maka dijawab Sa'labah, aku pakaianku cuma hanya satu ini saja dan bergantian kepada kepada keluargaku untuk melaksanakan sholat. Nah, setelah itu Rasulullah memberikan sepasang kambing dan Rasulullah berdoa kepada Sa'labah tersebut sehingga kambing itu dapat berkembang biak dengan baik, bahkan menjadi jumlah yang sangat banyak, bahkan ratusan. Pada saat sampai puncaknya, Sa'labah mendapatkan rahmat dari Allah seperti itu, tidak mau lagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu saat Allah tarik lagi nikmat ataupun karunia yang sudah Allah berikan. Jadi memang kalau karunia yang Allah berikan berupa harta, itu bisa saja menyebabkan manusia itu terseret sehingga kufur dalam kenikmatan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah memberikan kita sampai saat ini begitu apa adanya sesuai dengan yang kita sudah jalani sehari-hari, itu adalah sudah cukup karena rahmat Allah itu. Kalau kita nikmati apa yang kita dapatkan, karunia dari Allah itu adalah merupakan rahmat Allah yang tiada terhingga. Maka untuk memulai rahmatnya Allah tersebut, marilah kita lakukan dengan berupaya bersyukur kepada Allah, minimal bersyukur sehingga kita merasakan nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita bersyukur? Karena apa yang sudah kita dapatkan, kita dapat menikmati dan merasakan bahwasanya itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pertemuan yang sebelumnya Rasulullah juga telah diberikan Allah Subhanahu wa taala keringanan, yaitu tidak lagi menjaga kitab suci karena kitab-kitab sebelumnya hilang begitu saja. Begitu atas dasar firman Allah, Allah ringankan karena Rasulullah tidak kuasa dalam hal tersebut. Begitu juga kita dalam kehidupan kita ini, sebetulnya nikmat yang Allah berikan itu kalau Allah tidak izinkan kita tidak kuasa. Maka kalau kita sudah diberikan, itu adalah merupakan rahmat Allah yang paling terbesar. Berupayalah kita menggapai nikmat itu sesuai dengan jalur yang diminta di dalam agama, yaitu bersyukur kepada Allah. Jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat yang sudah lima waktu tersebut, dan jangan sampai kita tidak mengindahkan perintah Allah dan harus juga kita menjauhi larangan-larangan yang sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.